ceria. Sungguh sempurna yang menciptakan, oh betapa indahnya. Langit dan bumi begitu indah, bintang dan bulan serta matahari. Sungguh sempurna yang menciptakan, Allah, Allah, Allah. Tiada pernah ku ingkari semuanya itu ciptaan-Mu. Selalu ku sadari semuanya itu ciptaan-Mu. Allah, Allah, Maha Besar. Allah, Allah, Maha Kaya. Allah, Allah, Maha Besar. Allah, Allah, Maha Kaya. Sempurna yang menciptakan, Allah, Allah, Allah. Tiada pernah ku ingkari semuanya itu ciptaan-Mu. Selalu ku sadari semuanya itu ciptaan-Mu. Kaya. Allah, Allah, Maha Besar. Allah, Allah, Maha Kaya.